Hendak ku nangis tiada berair mata. Hendak ku senyum tiada siapa nak teman. Kalau dah nasib sudah tersurat, begini hebat apa nak buat.